بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمكم الله. Ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majlis tafaqquh fid din, dalam majlis ilmu yang di dalamnya kita mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian tergolong di antara orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mengerti tentang hukum-hukum Allah, tentang mana yang halal dan yang haram, lalu kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, ini merupakan tanda kebaikan dan salah satu wasilah untuk memahami perkara-perkara yang halal dan yang haram tersebut adalah dengan senantiasa konsisten dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul setelah beberapa pekan sebelumnya kita sempat terhenti melanjutkan pengajian kita dari kitab Bulughul Maram, juga dengan tujuan menuntut ilmu. Sebagaimana yang telah didengarkan oleh ikhwan sekalian, kedatangan para ulama dari negeri Yaman, demikian pula dari Kuwait, yang mereka datang ke negeri kita untuk memberikan bimbingan, menambah ilmu kita sekalian. Dan tentunya ini merupakan suatu amalan yang mulia. Dan berangkatnya kita dalam rangka untuk menuntut ilmu merupakan salah satu cara untuk menempuh jalan-jalan menuju kepada keridhaan Allah Azza wa Jal dan syurganya. Dan para ulama salaf mengatakan, inna Allah Azza wa Jal yadfa'u al-bala'a an hadhihi al-ummah birihlati ashabil hadith. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menolak bala, menolak musibah yang menimpa suatu umat dengan sebab perjalanannya orang-orang yang menuntut ilmu hadis, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang berjalan satu tempat dalam rangka untuk menuntut ilmu, mereka itulah al-muslihun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan di saat terjadinya kerusakan di tengah-tengah umat. Maka mereka datang untuk senantiasa memperbaiki kondisi umat ini, menyelamatkan mereka dari jurang penyimpangan dan kesesatan, sehingga mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia, demikian pula di akhirat. Maka dengan adanya orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan itulah, musibah akan tertolak dan akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan penduduk satu kampung apabila ada di antara mereka, di antara penduduk kampung tersebut, yang senantiasa melakukan perbaikan, yang senantiasa melakukan islah. Bukan adanya orang-orang yang soleh, sebab adanya orang-orang yang soleh di sebuah negeri, sebuah kampung itu tidaklah cukup untuk mengangkat dan menolak bala tersebut. Akan tetapi bala itu akan terangkat, bencana itu akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala apabila di tengah-tengah masyarakat tersebut ada orang-orang yang melakukan perbaikan, senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menegakkan perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari berbagai macam kemungkaran. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan di antara kalian yang mereka senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan. Sehingga ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, hendaklah apa yang telah kita ketahui dari ilmu kita berusaha untuk mengamalkannya dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengajarkan dan mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, dengan berbagai macam wasilah, dengan berbagai macam sarana-sarana yang disyariatkan untuk menyebarkan dakwah. apakah dengan ceramah atau dengan menyebarkan kaset atau dengan buku-buku atau dengan selebaran-selebaran yang berisi nasihat. Apabila demikian ini kita semangat untuk senantiasa menegakkannya dalam diri kita dan kepada orang lain, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barakah ke negeri kita, memberikan barakah kepada masyarakat kita sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki hadis yang kedua dalam bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat salat. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh 5 orang dari periwayat hadis Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, terkecuali Al-Imam An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Demikian pula diriwayatkan dari jalan-jalan yang lainnya. Dan telah kita sebutkan bahwa hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya wanita yang telah mencapai usia balig kecuali apabila dia menggunakan kerudung. Kecuali apabila dia menggunakan kerudung. Telah kita sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dilemahkan oleh para imam. Dan yang sahih bahwa hadis ini mursal, ada sanadnya yang terputus. Atau dalam sebagian riwayat hadis ini mauquf dari perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha dan bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu bahwa apabila kita hendak berbicara tentang masalah aurat di dalam salat, maka kita harus membedakan antara pembahasan aurat seseorang ataukah seorang wanita apabila berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, apabila berhadapan dengan laki-laki asing, maka ini pembahasan tersendiri. Berbeda halnya apabila kita hendak membahas tentang permasalahan aurat seorang wanita di dalam sholat, ya, aurat seorang wanita di dalam sholat jika dia mengerjakan sholat di dalam rumahnya misalnya, yang di sana tidak ada laki-laki asing yang melihatnya, maka ini dua pembahasan yang harus kita bedakan. Jangan kita mencampur adukkan kedua perkara ini, sebab mencampur adukkan antara dua pembahasan ini akan memberikan kesimpulan yang sangat fatal kesalahannya. Ya, seperti contoh sebagaimana yang kita sebutkan dahulu bahwa aurat di dalam sholat bagi seorang wanita ada batasan-batasan yang dikecualikan, seperti wajah boleh ditampakkan. Berbeda dengan aurat seorang wanita ketika dia berhadapan dengan orang yang bukan mahram, orang asing, maka dia tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajahnya. Dan telah kita sebutkan hadis-hadis yang datang dari para ummahatul mu'minin dan para sahabiyat ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka untuk berhijab dan berjilbab. Demikian pula bagi seorang laki-laki memiliki batasan aurat, walaupun masih ada perselisihan padanya antara pusar dan lutut, sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur mayoritas dari kalangan para ulama. Ini batasan aurat laki-laki, sehingga pundaknya boleh diperlihatkan kepada yang lainnya, laki-laki yang lainnya. Tapi di dalam sholat berbeda, ya, pundak harus ditutup atau salah satu pundaknya harus ditutup. Nah, diharuskan kecuali dalam kondisi tertentu. Padahal itu bukan aurat, ya, di luar sholat. Tapi di dalam sholat harus ditutup, sebagaimana akan kita sebutkan nanti dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain seperti paha bagi laki-laki, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah paha termasuk aurah atau tidak. Terjadi khilaf. Dan kedua-duanya mendatangkan hujjah. Akan tetapi, ketika mereka membahas tentang apa yang harus ditutup di dalam sholat, maka mereka sepakat. Baik yang mengatakan bahwa paha itu aurat atau bukan aurat, mereka semuanya sepakat bahwa apabila dia hendak mengerjakan sholat, maka pahanya harus ditutup. Maka pahanya harus ditutup. Maka ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa ini dua pembahasan yang harus kita pisahkan. Jangan kita menyatukannya dan mencampur adukan. Sebab yang demikian, sebagaimana yang kita sebutkan, akan memberikan kesimpulan yang salah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan aurat wanita pada saat dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram atau laki-laki asing, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya. Nah, pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang aurat, atau dengan ungkapan yang lebih tepat sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ungkapan apa, ikhwan? Siapa yang masih ingat ini, pembahasan yang lalu? Hah? Masih ingat? Akhdhu az-zina. Mengambil perhiasan ketika salat. Ahsant. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Hendaklah kalian mengambil perhiasan-perhiasan kalian pada saat kalian hendak mengerjakan sholat. Jadi yang diperintahkan adalah mengambil perhiasan kita pada saat kita hendak mengerjakan sholat. Sebab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita lebih berhak untuk berhias. Kita lebih berhak untuk berhias. Inna Allah Azza wa Jal ahakku ayyutazayyana lahu. Berkata sebagian para ulama us-salaf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita lebih berhak untuk berhias, untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, berkenaan tentang aurah bagi seorang wanita, aurahnya adalah seluruh tubuhnya. Ini hukum asalnya di dalam sholat. Aurahnya adalah seluruh tubuhnya. Dia wajib untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama pada saat dia berhadapan dengan laki-laki asing, auratnya adalah seluruh tubuhnya. Akan tetapi di sana ada bagian-bagian yang dikecualikan. Sehingga kita mengatakan, pada saat kita membahas tentang mengambil perhiasan bagi seorang wanita atau menutup aurat di dalam sholat bagi seorang wanita, hukum asalnya adalah seluruh tubuhnya. Dan tidak dikecualikan dari itu kecuali apabila ada dalil. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan diperbolehkannya bagi seorang wanita untuk membukanya. Nah, setelah kita mengetahui hukum asalnya bahwa wanita wajib untuk menutupi seluruh tubuhnya, terkecuali pada sebahagian anggota tubuhnya, diperbolehkan di dalam syariah bagi dia untuk membukanya apabila dia hendak mengerjakan sholat dan tidak ada laki-laki asing yang melihatnya. Apabila ada laki-laki asing, tentunya harus dia tutup seluruhnya. Sebagaimana para sahabiyat, para wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat mereka melakukan ihram, maka mereka membuka wajah mereka. Namun pada saat di sana ada orang-orang yang menggunakan kendaraannya, mereka melewati para wanita tersebut, maka para wanita ini mereka menutupi wajah-wajah mereka. Setelah orang-orang yang berkendaraan itu lewat, maka mereka kembali membuka wajah-wajah mereka. Nah, apabila dalam sholat, diperbolehkan bagi mereka untuk membuka wajahnya. Dan hampir tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Oleh karena itu, sebagian dari kalangan para ulama ada yang menukilkan ijma' dan kesepakatan para ulama diperbolehkannya bagi wanita untuk menampakkan wajahnya di dalam sholat. Di dalam sholat. Nah, ada sebagian pendapat satu atau dua orang yang dinukilkan, di mana mereka berpendapat tidak bolehnya dibuka. Namun ini dianggap oleh para ulama sebagai pendapat yang ganjil. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tidak menganggap pendapat ini. Ibnu Qudamah tidak menganggap pendapat tersebut. Nah, dan beliau mengatakan la na'lamu fihi khilafan. Kami tidak mengetahui ada perselisihan tentang diperbolehkannya bagi seorang wanita untuk membuka wajahnya apabila dia mengerjakan sholat. Sebab wajah tidak termasuk aurat di dalam sholat. Wajah tidak termasuk aurat di dalam sholat. Wajah, ya, bukan rambut. Adapun rambutnya, maka kembali kepada hukum asal. Bahkan sepakat para ulama, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnul Munzir rahimahullahu taala, bahwa wajib bagi para wanita yang telah mencapai usia baligh, yang telah mencapai usia balig, dan dia adalah wanita yang merdeka, bukan seorang wanita budak, untuk menutupi seluruh kepalanya. Menutupi seluruh kepalanya. Dia tidak boleh menampakkan rambutnya pada saat dia mengerjakan sholat. Dan bahkan apabila seorang wanita mengerjakan sholat dalam keadaan dia menampakkan rambutnya, maka sholatnya fasidah, sholatnya batilah, sholatnya batal, dan dia harus mengulangi sholat tersebut. Dia mengerjakan sholat tanpa menggunakan penutup kepala, ya. Nah, atau dia sholat hanya menggunakan apa itu? Apa namanya, kawan? Biasanya ibu-ibu senang pakai itu. Hah? Bolang. Ya itulah. Nah, tapi rambutnya kelihatan. Maka dia harus mengulangi sholatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala. Ini yang berkenaan tentang wajah. Dia harus menutup. Dan dia harus menggunakan khimar. Juga termasuk di antara perkara yang diperselisihkan adalah kaki dari seorang wanita. Namun tentang pembahasan tersebut akan kita sebutkan nanti setelah kita menyebutkan dua hadis, karena nanti ada hadis yang akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar berkenan tentang kaki bagi seorang wanita di dalam sholatnya, apakah harus ditutupi atau tidak. Kita akhirkan pembahasan tersebut apabila kita telah membaca hadis itu. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Dan dari Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Jabir, idza kana ats-tsaubu wasi'an, apabila kain atau pakaian yang engkau kenakan itu wasi'an, luas, ya, yakni lebar, faltahif bihi fis salati, maka hendaklah engkau berselimut dengannya di dalam sholatmu. Ya, ini maksudnya kalau kain yang engkau kenakan di saat engkau mengerjakan sholat, kain yang lebar. Sebab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semua orang ketika memakai pakaian maka mereka menggunakan pakaian seperti kita sekarang ini yang sudah berbentuk. Ya. Tidak semua mereka dalam keadaan demikian. Di antara mereka ada yang berpakaian ya, sekedar kain yang kemudian dililit ke seluruh tubuh mereka. Ibaratnya seperti pakaian ihram. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum mereka yang berpakaian. Di antara para sahabat ada yang diberikan keleluasaan punya pakaian yang lebar, alhamdulillah. Di antara mereka ada yang tidak memiliki pakaian kecuali sehelai kain. Itu pun terbatas. Mereka tidak punya kecuali sehelai kain tersebut. Dan itu pun tidak memungkinkan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Paling-paling kalau mereka hendak mengerjakan sholat, mereka hanya mampu untuk menggunakannya sebagai sarung saja, yang hanya menutupi aurat. Tidak memungkinkan untuk ditutupi pundaknya, karena kecilnya kain tersebut. Begitulah keadaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun dengan kemiskinan yang ada pada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka. Disebabkan karena komitmennya mereka dalam mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh untuk menjelaskan kepada mereka hukum tentang pakaian yang mereka kenakan. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila pakaian tersebut luas, ya, walaupun hanya satu lembar tapi luas, faltahif bihi, maka berselimutlah dengannya. Fis salati, di saat hendak mengerjakan sholat. Ya, ini dia menggunakannya untuk salungnya. Kemudian kalau masih ada yang sisa, maka dia naikkan ke pundaknya. Yang satu dan yang kedua. Sehingga tertutupi seluruh tubuhnya pada saat dia mengerjakan sholat. Nah, ini kalau memungkinkan. Wali muslimin, dan dalam riwayat al-imam muslim, fakhalif baina tarafai, maka hendaklah engkau selisihkan antara dua ujungnya. Ujung yang satu untuk menutupi pundak yang satunya, sedangkan yang lainnya untuk menutupi pundak yang lainnya, sehingga seluruhnya tertutup. sehingga seluruhnya tertutupi. Nah, ini apabila pakaian tersebut lebar dan memungkinkan bagimu untuk melakukan hal tersebut. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi, dan apabila kain tersebut sempit tidak memungkinkan untuk menutupi seluruh tubuh dan menutupi kedua pundak, fattazir bihi, maka jadikanlah sebagai sarung, ya, sehingga engkau cukup untuk menutupi auratmu, ya, cukup untuk menutupi aurah, yaitu antara pusar dan lutut. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan oleh keduanya, maksudnya diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum, janganlah salah seorang kalian salat, fi thawbil wahidi, dengan menggunakan pakaian yang satu, satu helai pakaian, laisa ala atiqihi minhu syai'un, yang dia tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya dari pakaian tersebut. Dia tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya dari pakaian itu. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pada kedua hadis ini, hadis Jabir yang pertama dan hadis Abi Hurairah yang kedua, kita mengambil beberapa faedah hukum yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hukum yang pertama, apabila kita diberikan keleluasaan dalam berpakaian, di mana kita mampu untuk menutupi tubuh kita secara menyeluruh, maka ini yang lebih utama. Ya, kita memakai sarung, kemudian kita memakai pakaian bagian atas sehingga tertutupi seluruhnya, maka ini tentunya yang lebih afdal. Ini yang lebih utama. Naam. Idza wassa Allahu 'alaika fa'usi'u. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu keleluasaan berupa rezeki, maka manfaatkan itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan bahwa hanya kepada Allah kita lebih utama untuk berhias dalam beribadah kepadanya. Sehingga apabila kita punya dua lembar pakaian sehingga tertutupi seluruh tubuh kita, ini lebih afdal. Ini lebih utama. Nah, kemudian hukum yang berikutnya berkenaan tentang seorang yang hanya memiliki satu lembar pakaian. Satu lembar pakaian. Nah, apabila dia memiliki satu lembar pakaian, maka hendaklah dia mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh sahib syariah, yang menetapkan syariat dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu syai'un. Janganlah salah seorang kalian mengerjakan salat dengan satu pakaian, lalu kemudian dia tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya. Dia tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya. Hadis ini larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan dia tidak menutupi pundaknya. Maka jika dia punya pakaian, maka dia harus menutupi itu. Walaupun dia hanya menggunakan satu lembar pakaian. Nah, yang memungkinkan baginya untuk menutupi seluruh seluruh auratnya, kemudian ditambah dengan menutupi pundak. Sehingga apabila dia tidak menutupi pundaknya, berarti dia telah melanggar larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama berselisih tentang larangan yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Apa hukumnya menutupi pundak ketika sholat? Kebanyakan dari kalangan para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa menutupi pundak hukumnya sunnah saja. Menutupi pundak hukumnya sunnah dan tidak wajib. Itu kata jumhur dari kalangan para ulama. Dan pendapat ini dikuatkan oleh As-Sa'di dan Al-Allamah Ibn Al-Uthaymin rahimahumullahu ta'ala, bahwa hukumnya sunnah dan tidak wajib. Dan mereka mengatakan bahwa larangan ini tidak menunjukkan haram, hanya saja ini adalah bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam, sebaiknya pundaknya itu ditutup. Namun pendapat ini diselisih oleh segolongan dari kalangan para ulama. Di antaranya pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnu Hazm, Al-Imam Syaukani dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullahu taala, mereka mengatakan bahwa hadis ini secara zahir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang mengerjakan salat dalam keadaan tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya dari pakaian yang dia kenakan. Ya. Di dalam hadis yang di atas, "Idza kana thawbu wasi'an faltahib bihi fi shalah." Kalau pakaian itu lebar, maka hendaklah engkau berselimut dengannya, yakni tutuplah pundakmu. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asal hukum perintah adalah wajib hukumnya. Kita tidak boleh ya memalingkan dari hukum wajib tersebut kecuali dengan dalil. Nah, dan tidak ada dalil yang memalingkan kecuali satu keadaan, yaitu apabila pakaian tersebut sempit. Apabila kain itu sempit sehingga tidak memungkinkan untuk menutupi auratnya untuk digunakan sebagai sarung, dan menutup pundak tidak memungkinkan. Kenapa? Karena sempitnya pakaian itu. Tapi kalau pakaian itu lebar memungkinkan untuk menutupi pundaknya, maka itulah yang wajib. Maka itulah yang wajib. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pendapat inilah yang paling sahih dalam hal ini, bahwa wajib hukumnya menutupi pundak dari pakaian yang dia kenakan. Dari pakaian yang dia kenakan. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Laisa ala atiqihi minhu syai. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas pundaknya minhu, dari pakaian yang dia kenakan. Ya. Jadi gimana misalnya kalau dia pakai sarung, ya. Terus dia taruh tali di pundaknya. Dia taruh tali, ya. Nah. Apakah ini termasuk? Tidak termasuk. Nah. Atau dia taruh benang misalnya, atau sesuatu yang lain yang bukan dari pakaian, maka ini tidak termasuk. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari pakaian yang dia kenakan. Ada lagi kesalahan, ya, kesalahpahaman dari sebagian. Ada yang menukilkan bahwa terkadang ada sebagian para khutbah atau para dai salah memahami hadis ini. Di antara mereka ada yang memahami bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan salah seorang kalian salat dengan memakai pakaian yang tidak ada sesuatu di pundaknya. Mereka memahami bahwa yang dimaksud tidak ada sesuatu di pundaknya, yaitu dia harus pakai semacam sorban yang diletakkan di atas pundak. Sehingga mungkin di antara antum ada kadang-kadang melihat ada dai pakai apa itu? Sorban. Ima ditaruh sebelah kanan, sebelah kiri, atau di, ya, lalu memahami hadis ini. Nah, kalau hanya sekedar menggunakannya sebagai sesuatu yang ditaruh sebagai syal, ya, yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau diyakini bahwa itu adalah pemahaman dari hadis ini, kesalahan. Ya, padahal dia sudah berpakaian, dia sudah menutupi pundaknya. Nah, jadi yang sahih dalam hal ini adalah tidak diperbolehkan. Selama seorang itu mampu untuk menutupi pundaknya, maka itulah yang dia lakukan. Ya, juga terkadang termasuk kesalahan sebagian mereka yang sedang menunaikan ihram. Yang sedang menunaikan ihram. Apabila mereka datang untuk melakukan umrah, pada saat mereka melakukan tawaful qudum, bukankah dianjurkan baginya untuk diperlihatkan pundak bagian kanannya, ya, diperlihatkan pundak bagian kanannya, lalu kemudian kain tersebut dilekatkan di bagian bawah ketiak, lalu dia tawaf dalam keadaan seperti itu. Ada sebagian dari mereka yang sedang menunaikan melaksanakan umrahnya, baru mungkin 2 atau 3 kali putaran, maka tiba waktu sholat. Pada saat tiba waktu sholat, maka tentunya dia belum menyempurnakan tawafnya. Maka dia pun mengerjakan sholat dalam keadaan dia tidak menutup pundaknya. Semestinya dia menutupnya. Nah, tapi sebagian mereka dibiarkan terbuka seperti itu. Nah, ini juga termasuk kesalahan. Dia diperintahkan untuk menutupi pundak. Dan dia mampu untuk menutupnya. Ya, adapun dia tidak menutupi pundak yang sebelah kanan, itu hanya disyariatkan pada saat dia tawaf. Nah, pada saat dia tawaf, tawaful qudum. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu taala. Walhasil dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib hukumnya untuk menutupi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk menampakkannya, termasuk pundak. Nah, dan termasuk di antaranya paha. Tidak diperbolehkan, dan tidak seorang pun dari kalangan para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seseorang laki-laki mengerjakan salat dalam keadaan dia hanya menggunakan celana dalam. Dan insyaallah saya kira tidak ada. Naam. Ya, menggunakan celana dalam saja lalu salat dalam keadaan seperti itu. Ya, wallahu alam, terkecuali dalam kondisi darurah tentunya. Terkecuali dalam kondisi darurah yang tidak memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan salat dalam keadaan menutupi auratnya. Seperti misalnya mungkin ada sebagian kaum muslimin dalam penjara. Dalam keadaan mereka dilucuti semua pakaiannya. Dalam keadaan telanjang. Tiba waktu sholat, apa yang harus mereka lakukan? Ya, sholat seadanya. Dalam keadaan telanjang. Naam, dalam keadaan telanjang. Ya. Hanya itu yang mampu mereka lakukan. Nah, kalau ada satu pakaian, ya gantian. Sholat satu alang dulu. Selesai, yang satu sholat lagi, gantian pakaiannya. Nah, kalau dalam satu penjara 5 orang semuanya telanjang, apakah mereka mengerjakan sholat secara berjamaah atau sholat sendiri-sendiri? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mereka ada yang mengatakan sholat secara berjamaah. Nah, ya, dan ini asal hukumnya, wajib hukumnya sholat secara berjamaah. Nah, ada lagi yang mengatakan tidak sholat sendiri-sendiri. Karena malu, gimana mereka saling terlihat kemaluannya. Yang zahir asal hukumnya sholat secara berjamaah. Lalu kalau sholat secara berjamaah, gimana? Imamnya di mana? Ada yang mengatakan imamnya di tengah seperti wanita. Nah, asal hukumnya imamnya di depan. Nah, ya. Ada lagi di kalangan para ulama mengatakan dibedakan hukum antara gelap dengan terang. Kalau gelap boleh sholat secara berjamaah, kalau terang tidak diperbolehkan sholat secara berjamaah. Dan ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Berarti dibangun di atas hukum ini, kalau mereka hendak sholat secara berjamaah, lampunya dimatikan dulu. Ya, dimatikan dulu lampunya, kemudian mereka mengerjakan sholat secara berjamaah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan tidak seorang pun dari kita yang mengalami kondisi seperti ini. Naam. Walhasil, dalam kondisi seperti itu pula, tetap mereka wajib hukumnya mengerjakan sholat. Naam. Kemudian hadis yang berikutnya kita baca sekalian karena ini masih menyangkut tentang hukum berpakaian. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, annaha sa'alat annabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu, apakah wanita itu boleh mengerjakan salat, fi dir'in, dengan menggunakan dir', baju kurung, ya, dari lehernya sampai ke bawah, wa khimarin, dan menggunakan khimar, yaitu kain yang menutupi kepalanya, lehernya, dadanya, dan wajahnya. Hanya dikecualikan dalam pembahasan sholat, diperbolehkan untuk membuka wajah. Jadi dir', pakaian atau baju kurung dari atas ke bawah yang menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan khimar adalah pakaian atau kain yang dari atas yang menutupi kepala, ya, demikian pula lehernya sampai ke dadanya. Apakah seorang wanita mengerjakan sholat dengan menggunakan dirik dan khimar tersebut, bi ghairi izarin, walaupun tanpa sarung, ya, yakni tanpa kain bagian bawah, karena dirik itu sudah panjang, ya, menutupi seluruhnya. Apakah demikian? Qala, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ad-dir'u sabiqa, apabila baju wanita yang dikenakannya tersebut sabiqan, luas, tidak sempit, tidak ketat, ya, dan menjulur ke bawah, lalu dijelaskan lagi, yughatti dhuhura qadamaiha, ya, menutup bahagian punggung kedua kakinya, bagian punggung, ya. Kalau ini telapak kaki, punggungnya bagian atasnya, yang menutupi bagian punggung kedua kakinya, maka dia boleh mengerjakan sholat dalam keadaan demikian. Naam. Ya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa sahhahal a'immatu waqfahu, dan para ulama, para imam merojihkan bahwa hadis ini mauquf. Maksudnya hadis ini dari ucapannya Ummu Salamah dan bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dari sisi kedudukan hadis ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa terjadi perselisihan apakah ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ini ucapannya Ummu Salamah dan bukan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebagian riwayat yang diriwayatkan, ya, dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini dari ucapan Rasul, dan itu berasal dari jalan Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Zaid, dari ibunya, dari Ummu Salamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar yang meriwayatkan hadis ini dan menyandarkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman perawi hadis ini lemah. Lebih daripada itu telah diselisihi oleh perawi-perawi yang lainnya yang lebih terpercaya, seperti Malik bin Anas, Hafs bin Ghiyath, Muhammad bin Ishaq, dan yang lainnya, Ismail bin Ja'far, dan yang lainnya dari para perawi-perawi yang lebih thiqah, yang mereka semuanya meriwayatkan dari Muhammad bin Zaid, dari ibunya, dari Ummu Salamah, dari ucapan Ummu Salamah, dan bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari sisi kedudukan hadis ini, yang benar bahwa ini ucapan Ummu Salamah dan bukan hadis atau bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Ya, karena ini penting dalam hal penisbahan hukum. Ya, kalau kita mengatakan bahwa ini sabda Nabi, maka jelas sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itu merupakan nas hukum bahwa wanita wajib hukumnya menutupi kakinya pada saat dia mengerjakan sholat. Namun hadis ini lemah dan ini dari ucapannya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sehingga dari sisi hukum para ulama pun berselisih, ya, dalam hal menetapkan apakah kaki wanita termasuk di antara aurat sholat yang harus ditutupi atau tidak. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Banyak dari kalangan para ulama dan mereka berdalil dengan hadis ini bahwa kaki wanita harus ditutupi. Namun ada sebagian pendapat seperti Sufyan ats-Tsauri, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Muzani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dikuatkan pula oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa kaki wanita bukan aurat di dalam sholatnya dan boleh hukumnya diperlihatkan, dalam artian boleh ditampakkan selama tidak ada laki-laki asing. Nah, kenapa? Karena tidak adanya dalil. Hadis ini tidak sahih sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dari ucapan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan dari ucapan Ummu Salamah ada kemungkinan ini dari ijtihad, dari pendapat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sehingga tidak bisa dibangun di atasnya hukum bahwa itu adalah suatu keharusan. Ya. Mungkin saja kita mengatakan itu lebih afdal, itu lebih utama. Karena ini ucapan sahabiyah, ucapan seorang wanita dari kalangan sahabat Ummul Mukminin, ya. Dan ucapannya lebih utama dari yang lainnya. Tapi untuk mengatakan harus, ya, butuh dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengatakan bahwa kaki, ya, dari wanita pada saat dia hendak mengerjakan sholat lebih afdal kalau dia menutupinya. Lebih afdal. Dia menggunakan pakaian yang sampai menutupi bagian bawah. Sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Namun, kalau ada seorang wanita yang mengerjakan sholatnya dalam keadaan kakinya terlihat, apakah telapaknya atau punggungnya, apakah kita mengatakan bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan? Butuh dalil. Ya, membutuhkan dalil untuk mengatakan bahwa itu satu anggota tubuh yang harus ditutup di dalam sholat. Selama tidak dalil, maka kita tidak boleh mewajibkan kepada mereka, ya, untuk menutupi kakinya sampai ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan untuk menutupi kakinya di dalam salat. Berbeda halnya apabila dia berhadapan dengan laki-laki asing, maka dia harus menutupi seluruh tubuhnya tidak terkecuali bagian kakinya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kaki dari seorang wanita boleh hukumnya untuk diperlihatkan dalam sholatnya, namun lebih afdal bagi dia apabila dia mengerjakan sholat tersebut dalam keadaan dia menutupi kakinya, sebab yang demikian ini telah sahih dari ucapan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan berkenan tentang aurah atau mengambil perhiasan di dalam sholat. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dapat memberikan manfaat kepada ikhwan sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tidak ada pertanyaan? Ini ada yang ingin bertanya? Tayib sampai. Pakai kaos kaki, pakai sepatu boleh. Nah, ya, pakai stocking boleh, asal jangan roknya sampai ke atas. Nah, ya, walhasil pakaiannya harus menjulur ke bawah. Nah, harus menjulur ke bawah. Barakallahu fiik. Nah, ada yang lain? Hah? Tidak pakai kerudung. Oke, sudah disebutkan tadi, akhi. Wajib hukumnya untuk menutup, dia menutupi kecuali wajahnya. Nah. Bagaimana apabila ada orang yang bertanya apakah memang pembahasan tentang hukum menggunakan pakaian curian atau maksubah termasuk pembahasan yang diperselisihkan di kalangan para ulama, dan itu kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh mereka tentang masalah larangan. Apakah larangan tersebut mengharuskan rusaknya ibadah atau tidak? Yang sahih dalam hal ini bahwa larangan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau larangan itu kembali kepada zat sholat itu sendiri, ya, kembali kepada zat sholat, kembali kepada larangan yang berhubungan dengan sholat tersebut, maka ibadah tersebut batil, ibadah itu batal. Nah, contoh misal, seorang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi dia untuk membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Maka dia, jika dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Nah, sebab itu termasuk atau kembali kepada syarat sholat. Nah, atau dia tidak mendatangkan ruku' atau sujud atau yang lainnya. Adapun yang kedua, apabila larangan tersebut kembali kepada sesuatu yang hubungannya di luar sholat, kemudian dia mengerjakannya di dalam pada saat dia mengerjakan sholat, ya. Yang sahih dalam permasalahan ini bahwa sholatnya sah tapi dia berbuat dosa. Sholatnya sah, dia berbuat dosa. Misalnya dia sholat di tanah curian, ya, dia rampas milik orang, lalu dia mengklaim itu tanahnya. Dia sholat di tempat tersebut. Sholatnya sah, akan tapi dia berdosa karena menggunakan tanah curian. Nah, ataukah dia mengerjakan sholat dalam keadaan dia menutupi mata kakinya dengan kain sarungnya atau celananya. Dia sholat dalam keadaan demikian. Ya, padahal menutupi kedua mata kaki bagi laki-laki dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat dan di luar sholat. Dalam artian larangan itu tidak ada hubungan dengan sholat. Sehingga apabila dia mengerjakan sholat dalam keadaan menutupi kedua mata kakinya, sholatnya sah, tapi dia berbuat dosa. Nah, termasuk juga dalam perkara ini berkenaan tentang pakaian. Dia telah menutupi, ya, tubuhnya, menutupi aurat sholatnya ketika dia sholat. Akan tetapi dia telah melakukan perbuatan yang haram dari sisi mana? Dari sisi pakaian yang dia kenakan, ya, adalah pakaian curian. Dan itu adalah perbuatan dosa di luar sholat dan di dalam sholat. Sehingga sholatnya sah, akan tetapi dia telah melakukan perbuatan dosa. Barakallahu fiik. Nah. Iya. Pakai kaos kaki, pakai sepatu, boleh. Nah. Nabi SAW mengerjakan sholat dalam keadaan tidak beralas kaki, dan terkadang beliau menggunakan sendal dan terkadang beliau menggunakan sepatu. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah menurunkan, sebab sepatu itu dari bawah ke atas. Nah, yang dilarang dari atas ke bawah. Barakallahu fiik. Nah. Naam. Tentang masalah hukum asal dalam permasalahan kaki. Ini juga sebenarnya termasuk dalil dari jumhur ulama yang mengatakan bahwa kembali kepada hukum asal, wanita adalah aurah. Naam. Wanita adalah aurah, sehingga mereka pun harus menutupi kakinya dalam hal ini. Naam. Di samping mereka menggunakan hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dan juga mereka menyebutkan bahwa Ummu Salamah, walaupun hadis ini dhaif apabila dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini adalah ucapan dari sahabiyah. Dan ucapan dari Ummu Salamah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di Ummul Mukminin, apabila tidak didapati ada yang menyelisihinya, maka ucapannya hujjah. Maka ucapannya hujjah. Namun Syekhul Islam, demikian pula Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sebenarnya tidak meridhai ya tentang pendapat tersebut dalam permasalahan kaki secara khusus. Ya, sebab ini membutuhkan dalil secara khusus pula. Naam. Membutuhkan dalil secara khusus, sehingga wallahu a'lam bis-shawab. Sebenarnya dari sisi yang lain yang disebutkan oleh al-akh, dari sisi asal hukum kuat dari sisi ini. Tambah lagi bahwa ini adalah ucapan Ummu Salamah. Cuman permasalahannya bahwa ini adalah ijtihad. Ya, ini adalah ijtihad dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ditambah lagi adanya beberapa dalil-dalil, ana belum sempat menyebutkan pada pertemuan kita, adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para sahabiyat, para tabi'iyat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman setelahnya, mereka mengerjakan sholat dalam keadaan terbuka kakinya. Dalam keadaan terbuka kakinya. Ada beberapa azhar. Nah, dan Nabi SAW tidak melarang mereka. Tidak melarang mereka. Nah, kalaulah yang demikian itu suatu kewajiban, kalau yang demikian itu suatu kewajiban, tentunya Rasulullah SAW akan menjelaskan itu. Nah, setelah sempurnanya agama ini, kemudian tidak ada penjelasan, baik dari Allah Subhanahu Wa Taala maupun dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang mukarrar, ya, perkara yang ditetapkan pada zaman tersebut selama tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berkenan tentang apa, mirip dengan permasalahan al-azl, ya. Al-azl, para sahabat, mereka di antara mereka ada yang melakukan azl. Nah, yang dimaksud azl adalah menumpahkan mani bukan pada tempatnya. Nah, menumpahkan mani bukan pada tempatnya. Kata Jabir radhiyallahu taala an, "Kunna na'zil wal Qur'an yanzil." Kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'anul Karim terus turun, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Law kana syai'un nuhina anhu lanahana anhu Rasulullah SAW." Kalau ini sesuatu yang terlarang, tentunya kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai meninggalnya Rasulullah, tidak ada larangan dari Nabi alaihi assalatu wassalam tentang permasalahan al-azl. Nah, ketika tidak ada larangan, dalam keadaan agama telah sempurna, menunjukkan bahwa ini adalah suatu yang mukarrar, suatu yang diperbolehkan, ya, di zaman tersebut. Sehingga ini yang menyebutkan apa, yang menyebabkan dikeluarkannya tentang permasalahan kaki dari asal hukum tersebut, disebabkan karena adanya perbuatan sebagian sahabiyat, tabi'iyat, yang mereka sholat dalam keadaan menampakkan, ya, kedua kakinya, dan tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga pernyataan Ummu Salamah ini tidak menunjukkan syarat. Pernyataan Ummu Salamah ini tidak menunjukkan syarat. Insyaallah taala mungkin di pertemuan yang berikutnya bisa kita sebutkan beberapa athar tersebut. Wallahu a'lam. Ini ada. Satu ya. Apakah boleh seorang wanita memakai minyak wangi dalam sholat, terutama sholat sendiri di rumah? Yang jelas, yang tidak diperbolehkan kalau dia keluar rumah atau dia menjadikan bau parfum tersebut tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun kalau dipakai di dalam rumahnya dan dia tidak keluar dari rumahnya, maka yang demikian diperbolehkan. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan seorang atau sebagian para wanita yang sholat di lapangan, dalam keadaan bercampur dengan lumpur, ya. Dan ini mungkin pernah kejadian, ya, mengerjakan sholatul Id dalam keadaan sujud di atas tanah yang bercampur dengan air. Yang namanya tidak mengapa, ya. Dan itu bukan najis. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka pernah mengerjakan sholat dalam keadaan mereka sujud di atas tin, di atas tanah yang bercampur dengan air, ya. Dan itu merupakan malam yang pada malam harinya adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang demikian tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.